Alhamdulillah, insyaAllah kita mau semali melanjutkan pembahasan kita ingkang kita pendat saking kitab Tauhid, pelajaran ingkang ngarahaken berkaitan dengan penunaian hak Allah ingkang paling utami, itu hak untuk ditauhidkan dalam penghambaan, ditauhidkan dalam hal ibadah. Sekalian, pembahasan kita insyaallah mentep bab ingkang nomor 6, itu tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah, tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah, tauhid dan syahadat la ilaha illallah itu sungguhnya sami. Tauhid ya kalimat la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah itulah tauhid. Kalimat la ilaha illallah dia memiliki makna tauhid, yaitu menjadikan Allah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Dan untuk terwujudnya makna tauhid satu-satunya qolawu, harus ada dua unsur pokok. Yang pertama, penolakan, peniadaan, sehingga ditiadakan total adanya ilah, ilah yang sebenarnya illallah, kemudian menetapkan satu-satunya ilah yang benar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga la ilaha illallah itu kalimat yang memberikan, yaitu makna mengesakan Allah dalam perkara penghambaan, totalitas memberikan penghambaannya, ibadahnya hanya kepada Allah taala. Dan itulah tauhid. Bukanlah tauhid sekedar mengakui Allah, dan bukan tauhid hanya sekedar sudah beribadah kepada Allah, tapi tauhid adalah dia beribadah kepada Allah dan dia totalitaskan ibadahnya kepada Allah, dan dia tinggalkan, dia singkirkan, dia tolak semua jenis sesembahan selain Allah. Kenapa ditolak, Bapak sekalian? Karena selain Allah itu apabila ada yang disembah, mereka adalah sesembahan yang palsu siapapun dari kalangan para makhluk. Walaupun makhluk yang paling utama itu malaikat atau nabi, semua yang disembah selain Allah adalah sembahan yang batil, sehingga ditolak, disingkirkan, kemudian menjadikan Allah satu-satunya yang disembah niku ingkang dipun sebab tauhid. Nek namung sekedar mengakui Allah dereng dipun sebab bertauhid, sebab namung pengakuan dhumateng Allah, iblis nggih mengakui Allah, lajeng Fir'aun nggih mengakui Allah, tiang-tiang kafir Quraisy, Abu Jahal dan kawan-kawannya nggih mengakui Allah, dan bahkan mereka punya ibadah kepada Allah, mereka berhaji, mereka tawaf, mereka nadar, mereka puasa, tapi mereka statusnya kafir musyrik. Kenapa? Karena tidak mengesakan Allah dalam hal ibadah. Yang dituntut itu mengesakan Allah dalam perkara ibadah. Ah, bab 6 ini, Bapak sekalian, kita sudah melalui 5 bab sebelumnya itu, semuanya juga telah dijelaskan tentang hakikat tauhid. Bab yang pertama menjelaskan tentang kedudukan dan hakikat tauhid. Kemudian bab yang kedua dan ketiga menjelaskan tentang keutamaan tauhid umum dan khusus. tauhid itu secara umum akan menyelamatkan dari kekalnya azab. Boleh jadi yang dia, boleh jadi ada yang harus diazab dulu karena dia punya dosa yang belum dia taubati dan Allah tidak mengampunkannya, maka dia mesti diazab dulu. Kemudian dengan tauhidnya itu mereka akan dipindah ke jannah. Maka ini yang disebut dengan jahanamiyun, mantan-mantan jahanam. Ada orang yang mereka ini dengan tauhidnya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mereka itulah orang yang istimewa dalam mewujudkan tauhid. Ini mewujudkan tauhid dengan sempurna. Ini keutamaan tauhid secara umum dan secara khusus. Bab yang ke-4, beliau menggugah setiap kita jangan terbuai dengan sekedar keutamaan tauhid, tapi harus muncul dalam jiwa kita rasa takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan kuncinya yang pertama adalah harus faham apa itu hakikat tauhid, apa itu hakikat syirik. Sebab nek mboten faham, dia rumangsani pun mboten musyrik, padahal dia sedang bergelimang dengan syirik. Orang yang mereka datang ke dukun, datang ke paranormal, datang ke kuburan, minta-minta dikubur, kemudian mereka ngingu jimat-jimat, mereka bertatayur, berkeyakinan sial dengan bulan suro. Mereka tidak mau dikatakan musyrik mboten purun. Karena mereka memang tidak paham apa itu hakikat syirik. Karena ketidakfahaman ini, maka banyak orang yang mereka sesungguhnya terjerumus dalam perbuatan itu, ning karena tidak faham, dia merasa tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Kemudian, bab ini, bab sekalian, beliau setelah menjelaskan hakikat tauhid yang sudah-sudah itu secara global, bab ini adalah beliau ingin menjelaskan lebih rinci tafsir tauhid agar kita lebih jelas lagi, sehingga tauhid itu bukan urusannya sekedar mengakui Allah dan tidak mengakui Allah, tapi tauhid itu ada cabang-cabang perbuatan yang masuk dalam kesempurnaan tauhid. Syirik juga demikian, ada cabang-cabang dari perbuatan syirik, sehingga seorang muslim hendaknya dia berusaha untuk betul-betul memahami hakikat tauhid dan syirik sedetail-detailnya apa yang telah diajarkan Nabi kepada kita semuanya. Saniki monggo kita tingali ayat utai hadis ingkang dipun betahaken Syekh bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Monggo dipun los. Bab yang ke-6, makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Isra ayat 57. Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihim al-wasiila ayyuhum aqrabu wa yarjuuna rahmatahu wa yakhafuuna 'adzaabahu inna 'adzaaba rabbika kaana mahdzuuran. Ulaika, mereka siapa? Ulaikal ladzina yad'una, mereka yang orang-orang musyrik itu menyekutukan Allah dengan mereka. Mereka ini para ulama menjelaskan di antaranya jin, malaikat, nabi. Ceritanya ada jin yang disembah, dan kemudian jin ini ternyata kemudian masuk Islam, tapi manusia masih terus menyembah kepada jin. Atau ayat ini berkaitan dengan malaikat yang disembah, yang orang-orang musyrik mereka dulu mengatakan malaikat adalah ini sesembahan mereka, malaikat adalah anak perempuan Allah Ta'ala. Di antara mereka manusia juga ada mengatakan Isa adalah ini sesembahan mereka. Allah jelaskan, ulaik mereka, ini mereka-mereka yang disembah ini, alladzina yad'una, yang orang-orang musyrikin menyembah sesembahan tersebut, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah nabi. Mereka-mereka yang disembah oleh orang-orang musyrik itu, mereka sendiri yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka sendiri mencari wasilah, perantara yang akan ayyuhum aqrab, yang bisa mendekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya, sehingga mereka berlomba-lomba untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarjuna rahmatah, dan mereka itu senantiasa berharap dengan rahmat Allah taala. Wa yakhafuna adzabah, dan mereka itu takut dengan adab Allah taala. Inna adzab rabbika kana mahdhura, sungguhnya adab Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang ini patut untuk ditakuti, karena akan menghinakan dan mengesarakan manusia. Malaikat, jin yang masuk Islam, kemudian nabi yang disembah, mereka ini hamba-hamba Allah yang bahkan taat kepada Allah, dan mereka juga melakukan amal sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, yang paling berkualitas, berlomba-lomba untuk menjadi hamba yang paling dekat dengan Allah taala, dan mereka itu juga berharap dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang seperti itu kok disembah? Mereka yang mereka sembah itu, mereka takut kepada Allah, berharap rahmatnya Allah, dan mereka sendiri yaitu mencari wasilah, yaitu amal-amal saleh yang mereka lakukan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah taala. Sehingga kaitannya dengan tauhid, Bapak sekalian, tauhid itu tidak menjadikan apapun dan siapapun sebagai sesembahan, walaupun statusnya sekedar perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah taala. Karena semua makhluk ini statusnya sama, yaitu hamba. Dan Allah tidak pernah membuat dan memadamkan, Allah tidak pernah membuat syariat mengangkat perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah taala, dan menjadikan perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, ini adalah hakikat kesyirikan orang-orang musyrikin Quraisy. Yang kalau orang ingin beribadah kepada Allah, langsung kepada Allah taala. Kalau kita mau ketemu orang penting di dunia, itu kita harus janjian kapan, di mana, dan rata-rata kita manut sama yang ini, orang yang kita akan temui, karena mereka lebih besar, lebih segalanya. Manut kapan, di mana, kita menyesuaikan. Tapi kalau dengan Allah enggak. Kita mau di mana, mau kapan, mau jam berapa, mau mendekat kepada Allah langsung, dan tidak ada halangan untuk dia, kita langsung melangsungkan kepada Allah taala. Mau berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, kapanpun, dimanapun, langsung, ini tidak pakai waktu-waktu, dan tidak pakai perantara-perantara. Kita ingin, kita nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekalian, ayat ini, ringkasnya pun, kayak tadi, bahwa kaitannya dengan tafsir tauhid, yang menjadikan Allah satu-satunya sesembahan, tauhid itu meninggalkan semua yang disembah selain Allah, dan memang tidak ada yang layak disembah kecuali Allah taala. Yang layak disembah itu yang punya rububiyah, yang menciptakan, yang memelihara, dan yang memiliki segala-galanya, yang memiliki kesempurnaan sifat, ini yang layak disembah. Yang tidak memiliki ini enggak layak disembah. Dan semua selain Allah itu makhluk dan tidak layak disembah karena tidak memiliki rububiyah dan kesempurnaan sifat. yang mereka semuanya sama kepentingannya, bagaimana mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya dengan apa? Dengan al-a'malu sholihah, dengan amal-amal yang saleh. Ini apa yang terkandung di dalam ayat tersebut. Sehingga sekalian, di akhirat kelak makhluk-makhluk yang saleh dan kemudian disembah oleh manusia akan mengingkari para penyembahnya. Malaikat contohnya akan ditanya oleh Allah Ta'ala malaikat, aha ula'i iyakum kanu yabudun, wai malaikat, apa memangnya kamu yang memerintahkan manusia itu menyembah kamu? Apakah memangnya mereka itu menyembah kamu? Kata malaikat, subhanak, maksud cingko ya Allah, anta waliuna min dunihim, engkau sesembahanku dan bukan mereka. Balkanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun, bahkan mereka itu nyembahnya kepada jin dan mereka itu rata-rata percaya kepada jin. Malaikat mengingkari orang-orang yang menyembah kepada dirinya, karena malaikat enggak pernah memerintahkan manusia menyembah dirinya. Lah kok sampai bisa terjadi penyembahan kepada malaikat? Ini otaknya adalah setan, yaitu jin. Maka kata malaikat, mereka itu sungguhnya menyembah kepada jin karena mereka kebanyakan beriman kepada jin atau percaya kepada jin. Hakikat penyembahan itu ketaatan. Orang saleh enggak pernah memerintahkan manusia menyembah dirinya. Malaikat, jin yang juga, apalagi para nabi, tidak pernah memerintahkan manusia menyembah dirinya. Tidak pernah memerintahkan. Terus kenapa kok terjadi fenomena penyembahan kepada malaikat, nabi, wali? Otaknya adalah jin. Kayak kisah yang berkaitan dengan kaumnya Nabiullah Nuh yang menyembah orang-orang saleh yang pernah hidup di zaman kaumnya Nabiullah Nuh. Lalu mereka merasa kehilangan, sering datang ke kuburan, iktikaf di kuburan. Lalu oleh setan, ini celah yang kemudian untuk menggarap mereka untuk sesat, bagaimana? Maka dibisikkan, gini aja, kamu buat aja patung, patungkan gambar orang-orang saleh yang pernah hidup itu, lalu letakkan di mana mereka biasa bermajelis. Usulan pertama, supaya membuat patung monumen peringatan, untuk nginget-nginget aja gurunya. Dan setan tidak langsung belesekan ke dalam syirik, enggak. Ini namanya bertahap, menyesatkannya bertahap. Ini tahap pertama. Dan tahap pertama ini setan bukan enggak sabar, kesusu, enggak. Sehingga sudah suruh buat patung, sudah buat patung, sesokan musyrik, betul. Dibiarkan satu generasi hanya ngedep patung sebagai monumen peringatan. Satu generasi itu kalau zamannya kaumnya Nabi Nuh ya kira-kira 1000 tahun. Nabi Nuh piyambak dawai pun 950 tahun. Alangkah sangat sabarnya setan nunggu manusia untuk bisa diajak musyrik. Setan sabar untuk mengajak manusia ke neraka, sabar. Mestinya kita yang berusaha untuk mengajak manusia ke surga ya harusnya lebih sabar lagi. Sampai kemudian generasi ini hilang, sudah mati, ganti generasi baru yang lebih bodoh tentang agama, enggak tahu ilmu agama, sampai setan beraksi lagi, sampai akhirnya patung-patung yang dulu sekedar peringatan, monumen peringatan, menjadi sesembahan murni. Maka malaikat katakan, ya Allah, mereka itu enggak menyembah saya, mereka itu menyembah kepada jin, mereka itu percaya kepada jin yang mengantarkan dari tahap ke tahap sampai nyembah malaikat, nyembah nabi, nyembah wali, nyembah ini gunung, nyembah batu, nyembah matahari, nyembah bulan, nyembah sinar, nyembah air. Itu semuanya setan, jin yang mengantarkan mereka sampai terjadi musyrik. Ayat kelawas benda malih bahwa tauhid itu tidak mengangkat apa dan siapapun menjadi perantara untuk mendekat kepada Allah, karena itu menjadikan perantara itu namanya menjadikan dia sebagai sesembahan, dan itu diingkari oleh Allah Ta'ala. Kemudian juga sekaligus ayat ini menjelaskan kegiatan orang-orang mukmin yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah berlomba-lomba memperbanyak amal saleh, berlomba-lomba berharap rahmatnya Allah Ta'ala, dan mereka pun punya hati yang rasa takut kepada Allah Ta'ala. Ini adalah aktivitasnya orang-orang saleh dalam kesehariannya. Dia mau jadi jenderal, konglomerat, presiden, menteri, bos, apapun. Maka orang yang mereka hatinya ada iman, isinya adalah mereka berlomba untuk melakukan kebaikan. Mereka senantiasa berharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan sebab-sebab turunnya rahmat Allah Ta'ala. Dan mereka orang punya hati yang takut kepada Allah Ta'ala, sebagaimana pemuka terbaik daripada ini kaum mukminin adalah para nabi yang menjadi teladan kita semuanya. Niki ayat ingkang sepindah tauhid itu beribadah kepada Allah langsung tanpa mengangkat perantara apa dan siapa. Dan apalagi menentukan seseorang menjadi wali lalu kuburannya berbondong-bondong didatangi, ini sudah tumpuk undung kesalahannya ini berdasarkan syariat agama. Yang pertama, orang mengeklaim dirinya wali saja enggak bisa dan enggak boleh. Allah katakan fala tuzakku anfusakum, jangan kamu mengklaim diri kalian sendiri. Sekalian, kalimat ini yang harus kita tegaskan itu antara kita menjelaskan setiap kita wajib bermanhaj salaf, karena manhaj salaf ini manhaj yang paling benar. Ini adalah keharusan menjelaskan begitu. Manhaj salaf, manhaj yang paling benar, yang setiap kita semuanya tertuntut untuk menjadi salafi. Karena salafi itu artinya mengikuti Nabi dan para sahabat dalam beragama. Jadi itu adalah pemahaman yang harus kita lakukan. Tapi tidak setiap kita yang mendakwakan manhaj salaf itu kemudian sudah itu kemudian dikatakan oh rumangsa bener dewi, rumangsa dia di atas paling benar, paling lurus. Berbeda antara kita mengajak kepada manhaj salaf, kalau manhaj salaf ia paling benar, ia memang paling sahih, paling benar, paling lurus. Kalau manhaj salaf tidak paling benar, manhaj siapa lagi? Apa khawarij? Apa syiah? Apa sufi? Apa yang mana? Yang paling benar manhaj salaf. Tapi kita ini bukan orang yang sudah mengeklaim 100% bermanhaj salaf. Kalau Anda pengin baik, sebagaimana kita juga pengin baik, ayo kita ikut manhaj salaf. Kita hanya gerakan untuk yaitu ngajak mari kita bermanhaj salaf, karena ini manhaj yang paling benar. Karena manhajnya adalah Al-Qur'an, Sunnah, dan seperti yang difahami para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Adapun kita ngeklaim diri kita, ya sebagaimana kita ini mengatakan Islam itu agama yang paling benar, itu penegasan Allah Ta'ala. Adapun kita ini tidak bisa mengklaim kita sudah Islam 100%, tapi kita wajib untuk mengikuti Islam. Kalau Anda ingin selamat, kita ingin selamat, mari kita mengikuti Islam. Dan itu bukan berarti mengklaim diri kita sudah 100% itu Islam. Nah, sekalian, karena ada orang yang mereka ketika mengikuti manhaj salaf, kemudian keluar lagi katanya, saya tobat dari mengikuti itu yang paling merasa benar sendiri. Ini adalah kerancuan. Kerancuan. Sekalian, ini yang pertama. Jadi ayat yang kita baca kaitannya dengan tauhid, bahwa tauhid itu beribadah langsung kepada Allah dan tidak mengangkat siapapun dan apapun itu menjadi sesembahan atau sekalipun sekedar perantara untuk menuju Allah Ta'ala. Nomor kali. Pas kalian ayat itu pun wa idz qala ibrahimu, dan ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim mengatakan kepada ayahnya Ibrahim dakwah dumateng bapak ipun, karena bapaknya di atas kesesatan musyrik, bahkan tokoh kesyirikan, produsen patung. Ini adalah bapaknya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, sehingga kadang kita juga ujiannya beda-beda. Ada yang bapaknya sudah bagus, sudah paham agama, anaknya enggak karuan, sehingga sampai bapaknya pusing, mumet tentang anaknya. Ada yang anaknya sudah bagus, bapaknya yang enggak karuan, sehingga bagi anak keberadaan bapak menjadi ujian berkaitan dengan sikap-sikap yang benar, bagaimana tetap mendakwai orang tuanya. Bahkan terkadang juga suami diuji dengan istrinya yang tidak mengikuti jalur-jalur kebenaran. Nabi Nuh, Nabi Lut, istrinya bahkan ikut rombongannya orang-orang kafir, sehingga ikut diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang terkena ujiannya sendiri-sendiri. Yang jelas kita punya kewajiban untuk berjalan di atas siratal mustaqim dan mendakwahkan siratal mustaqim, itu mendakwahkan Islam. Ibrahim mendakwai bapaknya dengan penuh kelembutan, dengan penuh sopan santun, dengan penuh dengan adab yang bagus. Tapi toh demikian bapaknya juga tidak mau mengikuti Ibrahim, bahkan mengancam Ibrahim. Katanya lailam tantahi larjumannak, wa Ibrahim, kalau kamu enggak berhenti ngajak-ngajak seperti ini, bakal tak berengkolangi. Wahjurni malian, bahasa Inggrisipun minggato. Ini adalah yaitu ungkapan ayahnya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bapak sekalian, padahal Ibrahim sudah sangat lembut, sangat halus, sangat sopan dengan ungkapan yang sangat tertata. Sehingga pelajarannya, bagaimanapun kita tampil sesempurna mungkin, ampun jangan mimpi kalau kemudian kita pasti akan diterima dengan legowo oleh semua orang. Ada saja orang yang mereka enggak suka, walaupun kita sudah tampil dengan sebaik-baiknya umpamanya. Apalagi kalau kita ini banyak kekurangannya, ya kita maklumi. Tapi yang kita yang bagaimana kita senantiasa terus mengajak manusia kepada ini al-haq sesuai dengan kemampuan kita dan yang dimudahkan Allah kepada kita. Apa kata Nabiullah Ibrahim kepada bapak dan kaumnya? Innani bara'um mimma ta'budun. Kami ini berlepas diri, benci dan berlepas diri terhadap semua yang kalian sembah selain Allah Ta'ala. Baro'un mimma ta'budun. Tauhid itu menuntut sikap baro' la ilaha. La ilaha. Tidak. Ini namanya baro'. Seorang mukmin kedah sakit mengatakan tidak untuk barang yang batil. Tidak. Sehingga ada penolakan la ilaha. Ini sikap karakter. Gak bisa kita kemudian terima semuanya, gak bisa. Ingin menyatukan yang batil-batil, disatukan semuanya, gak bisa. Tauhid menuntut, kalau betul-betul bertauhid, ajarannya itu la ilaha. Ditolak, yang batil-batil ditolak. Ini sikap barok. Dan ini yang ingin diruntuhkan oleh orang-orang yang mereka, yaitu ingin membuat semua sama, semua manusia dianggap sama. Agama seperti ini jangan sekat-sekat yang membedakan satu dengan yang lainnya, sehingga pengen diruntuhkan, sehingga pengen ya rukun-rukun ajalah, bareng-bareng ajalah, jangan merasa benar sendiri, kita semuanya ya baik-baik melaku bareng gitu. Ini hal ini ajakan Abu Jahal kepada Nabi zaman dulu, dan ajakan keturunan Abu Jahal sampai sekarang juga mengajak kepada muslimin untuk gitu-gituan. Sehingga yang tidak mau gituan ini eksklusif, ini radikal, ini ekstremis, dan macam-macam ungkapan yang diungkapkannya. Ini adalah sikap yang ditunjukkan Nabi Ibrahim. Untuk kebatilan, no, enggak. Nek alus nggih, mboten. Pokoknya untuk barang batil nggih mboten. Nek jenengan berkelimang dengan kebatilan monggo, sing jelas pun diterangke nek batil niku jurusane neraka, nek yang hak niku jurusanipun yaitu surga. Kalau soal muamalah yang terbaik, tidak ada ajaran yang lebih baik dalam mengajarkan muamalah dengan orang lain seperti ajaran Islam. Islam mengharamkan mutlak kedzaliman walaupun kepada orang kafir musyrik. Oh, sekalian, ini adalah prinsip ajaran Islam, sehingga jangan sampai Islam prinsipnya dicur, sehingga Islam tanpa pondasi kayak tubuh tanpa kepala, sehingga tidak ada ciri khas lagi hakikat perkara tadi. Saya benci, memusuhi, dan tidak mau dengan apa yang kalian sembah selain Allah Ta'ala. Illalladzi fatarani, kecuali yang menciptakanku. Ah, tiang musyrik sekalian, aslinya nyembah juga Allah, tapi musyrik. Mereka juga menyembah Allah, tapi musyrik. Yang diinginkan Allah, jangan musyrik. Sembahlah Allah, tapi jangan musyrik. Dan jangan musyrik. Sehingga nyembah Allah tapi musyrik ini enggak diterima oleh Allah Ta'ala. Allah pengennya yang murni, kata Allah, ala lillahi dinul khalis, ketahuilah bahwasanya hanya milik Allah agama yang murni. Kalau kita pengen mempersembahkan kepada Allah, persembahkan yang murni. Kalau kita pengen diakui agamanya Allah, beragama dengan agama yang murni, yaitu bersih dari kotoran-kotoran penyimpangan seperti syirik, kufur, dan segala macamnya itu. Itu kotoran. Allah pengen yang murni, betul-betul murni, bersih, Islam tanpa campuran, sehingga tauhidnya tauhid yang ini dimurnikan kepada Allah Ta'ala. Sebenarnya sekalian, faedah lain harusnya itu innani para ummim mata butun illallah, gitu cekap, illallah, kecuali Allah. Tapi ini illalladzi fatarani. Pantan faedah sanes. Pertama, juga dalam rangka menyusahkan lafadznya lebih enak. Ini illalladzi fatarani. Yang kedua, berkaitan dengan yaitu penegasan yang layak disembah itu yang menciptakan. Yang layak disembah itu yang menciptakan. Dan yang tidak menciptakan itu enggak layak disembah. Ini sekaligus membantah orang-orang musyrik yang nyembah patung-patung. Yang layak disembah itu yang menciptakan. Patung-patung ini enggak layak disembah karena tidak menciptakan dan tidak bisa apa-apa. Maka Ibrahim ketika berusaha untuk membuka pikirannya orang ini, kaumnya, Ibrahim datangi itu tempat penyembahan berhala, kemudian semuanya dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, dikampai semuanya, kemudian tinggal-tinggalkan yang gede lalu dikalungkan. Nanti kalau mereka tanya, itu Ibrahim pengennya itu membuka pikiran mereka, takon sing gede gitu, takon sing gede gitu, ini yang melakukannya, dan mereka tahu bukan itu yang melakukannya. Ya, Ibrahim pengen membuka pikiran mereka, kalau Anda tahu ini enggak bisa apa-apa, kok disembah? Kok disembah? Dan ketika mas kalian ahlul batil itu sudah kepentok enggak punya alasan, maka seperti kata kaumnya Ibrahim, ini kadzalika yaf'alun. Kenapa sih kamu kok melakukan itu padahal sama sekali enggak ilmiah dan tidak ada dalilnya? Karena beginilah yang dilakukan oleh bapak-bapak kami, kakek moyang kami. Itu mentoknya alasannya gitu-gitu. Sehingga tokoh-tokoh yang menentang dakwah tauhid itu rata-rata mereka adalah para pemuja warisan kakek moyang, bu salah, bu bener, bu tenurus, pokoknya warisan kakek moyang wajib diperjuangkan, dan yang menyelisihnya adalah aliran sesat yang harus di ini tolak. Ini adalah keturunannya Abu Jahal dan kawan-kawannya ke atas, seperti itu semuanya. Itu mereka adalah para pengagung warisan kakek moyang tanpa mau tahu kakek moyangnya itu di atas al-haq atau di atas ini kebatilan. Ayat ingkang nomor kali niki intine pun jelasaken tauhid itu baro ummim mata budun, menolak semua yang mereka sembah selain Allah Ta'ala. Tauhid adalah betul-betul bagaimana dia ini totalitas hanya memberikan persembahannya kepada Allah Ta'ala, dan tauhid menuntut kita barok, berlepas diri, membenci, memusuhi, meninggalkan ini barok, bukan malah ikut nimbrung musyrik, ikut memakmurkan syirik, ikut ngombiongi syirik. Ini bukan jiwa orang yang mereka berla ilaha illallah. Terus ingkang nomor tiga. Ittakhadhu akbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun. Nggih. Ayat yang kalang bertiga, mas kalian. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Mereka orang-orang Yahudi Nasrani telah menjadikan ahbar para ulama mereka, waruhban para pendeta mereka, ibadah mereka, arbaba min dunillah, menjadi sesembahan-sesembahan, rob-rob sesembahan selain Allah Ta'ala. Wal Masiha bin Maryam, demikian pula mereka menjadikan Al-Masih bin Maryam juga menjadi sesembahan selain Allah Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan, padahal kata Allah mereka itu tidaklah diperintahkan kecuali agar mereka menyembah ilah yang tunggal, yaitu Allah Ta'ala. Jangan musyrik, menyekutukan Allah dengan yang lainnya, karena la ilaha illallah illahuwa, tidak ada sembah yang sungguhnya kecuali hanya Allah Ta'ala. Tidak ada ilah yang sungguhnya kecuali Allah Ta'ala, karena hanya Allah yang punya rububiyah dan punya kesempurnaan sifat. Selain Allah enggak punya rububiyah, enggak punya kesempurnaan sifat. Subhanahu amma yusyrikun, maksudnya Allah dari apa yang mereka sekutukan. Sekalian, ketika ayat ini didengar oleh Adi bin Hatim, protes Kanjeng Nabi, kami itu dulu dia Adi bin Hatim ini dulu Nasrani kemudian masuk Islam. Kanjeng Nabi, kita ini enggak pernah nyembah pendeta. Kata Nabi, wahai Adi, alaisu yuhilluna ma harramallahu wa tuhillun wa yuharrinu wa yuharrimuna ma ahalallahu wa tuharrimun. Wahai Adi, bukankah mereka itu menghalalkan yang diharamkan Allah, mengharamkan yang dihalalkan Allah, dan kamu ikut-ikutan mengikuti seperti itu, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Begitu ya Nabi, itulah penyembahan mereka kepada para ulama dan pendeta mereka. Sehingga kalau ada kiai jelas-jelas rusak, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, membolehkan yang tidak boleh, kemudian dia ikuti dengan legowo, itu sama dengan menjadikan kiai itu sesembahan selain Allah Ta'ala. Agama kita adalah agama dari Allah dan Rasulnya, bukan agama kiai. Kiai itu hanya mendakwakan agama, kalau dia benar kita ikuti benarnya itu, kemudian kalau salah tidak boleh diikuti, sehingga kiai itu adalah justru menjunjung tinggi agama Allah Ta'ala. orang yang mereka tetap mengikuti kiai dalam hal yang jelas-jelas bertentangan dengan agama, itu sama dengan nyembah kiai. Nyembah kiai. Maka ten, pas kalian memiliki manfaat, insyaAllah kita lanjutkan pas akan datang. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.